Kan hal-hal seperti ini kadang terjadi, artinya kita jangan terlalu baper. Ya husnudzon saja, siapa tahu lagi, orang kok lagi banyak pikiran juga kadang seperti itu. Hah? Kita lagi jalan banyak pikiran itu. Kadang ya bukan tidak bermaksud menyapa saudara kita atau kawan kita. Ya selagi anu sibuk. Ya. Itu kan kita juga merasakannya seperti itu. Maka ketika kita ingin diberi uzur oleh saudara kita atau oleh kawan kita, ya maka kita juga harus pandai-pandai dan pintar-pintar memberi uzur kepada saudara kita atau kawan kita. Berhusnuzon sajalah. Siapa tahu lagi ada pikiran, siapa tahu tidak melihat, siapa tahu. Pun sebaliknya, artinya kita sebagai orang bertemu dengan, jangankan kawan artinya dekat, sesama kaum muslimin. Kan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, afala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum bainakum afshus salam. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu hal yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencinta. Yaitu sebarkanlah salam. Sehingga pun kita, masing-masing kita ya dituntut untuk berusaha menyebarkan salam. Kalau ketemu, ya berusaha dengan wajah yang berseri-seri. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tahkiranna syai'an minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau mengentengkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf walaupun hanya engkau jika dengan bertemu saudaramu, engkau bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Sehingga kita yang misalnya ketemu saudara kita dalam kondisi mungkin merasa kok ini cuek, kok ini kita diharapkan kita berhusnudzon. Tapi kita sendiri juga berusaha kepada orang lain, ya yang baik, tetap salam. Ya, bertemu dengan wajah yang berseri-seri dan yang lainnya. Jangan hal-hal seperti ini akhirnya membuat syaitan sukses untuk merenggangkan tali ukhuwah. Saling berhusnudzon. Kalaupun memang ternyata betul, ya pastikan dulu perkaranya. Kalau memang betul, ajak, hubungi, datangi ke rumahnya, ziarah, ajak ngomong baik-baik, kemudian tanyakan baik-baik. Kan nyaman seperti itu. Jangan terus langsung, ini cuek yang ini. Lah. Adapun tadi ada pertanyaan satu dan yang lain, kalau yang ini bisa dekat, itu sesuatu yang masih sifatnya manusiawi. Seseorang itu ya memang akan ada punya kecondongan kepada yang apa ya? Al-arwah junudun mujannadah. Seperti itu. Ruh-ruh itu, hati itu satu dan yang lain seperti tentara yang gimana itu satu kesatuan. Sehingga ketika kita melihat seorang itu dekat dengan fulan, enggak ada masalah. Yang penting dia itu masih tetap menunaikan hak-hak persaudaranya kepada orang lain, wajar. Ada orang dekat, fulan dekat dengan Alan. Ya sudah biasa aja, enggak ada masalah. Yang penting kita dengan dia, dia dengan kita tetap bertegur sapa, tetap kalau ketemu ngobrol biasa. Ya, dan yang lain-lainnya. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana menghitung zakat mal? Apakah barang dagangan yang belum terjual terhitung? Baik, zakat mal macam-macam. Hewan ternak dipelihara atau pertanian atau uang atau emas dan perak atau diantaranya juga barang perdagangan. Memang ada khilaf di antara para ulama, apakah barang yang diperdagangkan, diperjualbelikan untuk niat dia memang berdagang itu ada zakat atau tidak. Namun yang rajih, wallahu a'lam bishawab, ada zakatnya. Zakatut tijarah, ada zakatnya. Apakah barang dagangan yang belum terjual terhitung? Ya dihitung. Intinya, kita punya barang dagangan apa saja yang memang barang ini diperdagangkan. Tidak melulu jual beli. Jual beli itu ada yang sifatnya orang menjual karena kebutuhan. Dia bukan pedagang. Contoh misalnya mobil. Sudah kita anggap sederhananya mobil ya. Ada pedagang mobil, ada orang menjual mobil. Yang namanya pedagang mobil, ya dia memang jual beli mobil. Dia beli mobil untuk dijual lagi untuk dapat keuntungan. Yang seperti ini ada zakatnya. Yang rajih ada zakatnya. Tapi orang jual mobil karena memang dia ingin ganti mobil lain, dia butuh uang, dia bukan pedagang mobil. Maka menjual mobil yang seperti ini bukan untuk diperdagangkan, itu tidak ada zakatnya. Baik. Di sini dikatakan apakah barang dagangan yang belum terjual terhitung. Misalnya sekarang mobil lagi ya, kembali pada mobil. Dia pedagang mobil, dia beli mobil untuk dia jual, belum laku-laku selama setahun. Satu tahun Hijriah. Mulai 1 Syawal 1443 sampai 1 Syawal 1444. Berarti kan sudah setahun penuh. Harga mobilnya juga sudah sampai nisab. Nisabnya urut tijarah itu ya ngikuti perak atau emas. Kalau emas ya berarti 85 gram. Berarti kalau emas anggap 1 juta, kalau 85 gram berarti 85 juta. Kalau perak 200 dirham. 200 dirham ini 295 gram. Berapa perak per gramnya sekarang? 20 ribu atau berapa? Sudah al-muhim misalnya kita pakai anggap nisabnya emas 85 juta misalnya. Mobilnya mobil apa? Avanza atau Innova. Berarti kan mungkin 100 juta lebih sudah harganya. Berarti ini mobil harganya sudah sampai nisab 100 juta ke atas. Dia jual belum laku-laku selama setahun Hijriah. Nah, itu kita memiliki kewajiban membayar 2,5% dari harga mobil tersebut. Sudah kiaskan dengan yang lain, toko punya toko ya sudah. Barang dagangan toko berapa itu totalnya? Kalau sudah sampai nisab, kemudian sudah berlaku selama setahun, ya keluarkan 2,5%-nya. Seperti itu. Jual beli tanah sama. Yang penting memang niatnya untuk diperdagangkan. Batasan 1 tahun apakah harus dihitung dari bulan 1 Hijriah atau sewaktu-waktu jika telah mencapai nisab langsung dihitung 1 tahun ke depan. Ketika telah mencapai nisab itu dihitungnya. Nah. Dan cara menghitungnya begini, nisab itu misal anggap sudah yang jelas karena enggak tahu harga perak berapa, misalnya jual beli emas. Ya. Jual beli emas. Kita punya toko emas, berapa gram tuh yang ada di toko? Nah, kalau sudah sampai 100 gram, sementara nisabnya 85, berarti ketika sudah minimalnya 85 gram atau lebih, apalagi lebih, itu sudah dihitung, teranggap dihitung. Tunggu 1 tahun. Selama 1 tahun tidak kurang dari nisab, tidak kurang dari 85 gram sampai 1 tahun, maka keluarkan 2,5%-nya. Tapi kalau misalnya ternyata kita punya 85 gram, dalam perjalanannya belum sampai setahun, berkurang. Tinggal 50 gram, maka gugur hitungan yang tadi itu gugur. Awal ngitung 85 gugur. Karena dia sudah barangnya sudah enggak sampai 85 gram. Seperti itu. Sudah gugur dah, enggak ada hitungan. Enggak ada kewajiban zakat. Uangnya atau emasnya sampai 85 gram lagi, nah itu dihitung lagi. Nah, ingat-ingat tuh tanggal itu. Ditunggu selama 1 tahun masih bertahan atau bahkan lebih, maka keluarkan 2,5% dari total di akhir tahun tersebut. Nah, Jadi dihitungnya ketika sampai nisab, bukan mulai bulan 1 Hijriah. Itu hukum asalnya seperti itu. Apa hukum salat Jumat bagi laki-laki yang terlambat ke masjid dan khatib telah naik mimbar? Kalau dia bermudah-mudahan, menyengaja, tidak ada uzur yang syar'i, tidak ada uzur yang memang dibolehkan dalam agama, maka dia terlarang, dosa. Nah, karena batasan wajib itu mulai mendengar khutbah Jumat. Mendengar khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Apabila telat, dalam kondisi dia bermudah-mudahan, ya, ini maka dia dosa. Tapi kalau telatnya karena memang ada uzur, sudah berusaha berangkat sebelum itu, di jalan karena ada kecelakaan, ada demonstrasi dan yang lainnya telat datangnya, atau hal-hal yang lainnya memang dia ada uzur, ya insya Allah ma'fu anhu. Nah, insya Allah enggak ada masalah. Seperti itu. Bagaimana cara para penuntut ilmu yang baru mengenal dakwah salaf terhindar dari syubhat yang selalu menganggap salafi adalah yang paling benar di antara semua? Kita katakan bahwa person tidak ada yang paling benar kalau untuk person. Nah, maka orang-orangnya itu tidak ada yang harus atau boleh merasa paling benar kalau untuk orang-orangnya. Tapi kalau manhajnya, kita harus katakan bahwa manhaj salaf adalah yang paling benar. Jadi dibedakan kita sebagai pribadi dengan apa yang kita yakini. Seperti itu. Kalau kita sebagai pribadi, ya sama. Sebagaimana manusia yang lainnya, banyak salah, punya kekurangan, dan yang lain-lainnya. Tapi yang kita yakini, yang kita berusaha tempuh, yaitu dakwah salafiyah, manhaj salaf, kita katakan iya, ini yang paling benar. Mengapa? Ini adalah manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apakah dikatakan bahwa itu manhaj yang tidak paling benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Apakah seperti itu? Balik bertanya kepada dia. Nah, tapi kalau kita person, ya enggak ada yang enggak boleh kita merasa paling benar, person. Ya, pribadi masing-masing. Tapi apa yang kita yakini, akidah yang kita berusaha berpegang teguh dengannya, ya, manhaj yang kita berusaha itu memang paling betul karena itu manhaj wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apakah fatwa Syekh Abdul Al-Bukhari sudah apa ini tadi? Mendapatkan atau sudah disampaikan kepada Syekh Robi seperti itu? Ya, mewakili. Apakah fatwa Syekh Abdullah Bukhari? Yang berarti yang maksudnya yang mana ini? Yang sautiah Syekh Bukhari yang terakhir dalam kejadian ini. Syekh Abdullah Bukhari, hafizahullah taala, adalah ulama yang telah direkomendasi oleh Syekh Rabi itu sendiri untuk menangani berbagai permasalahan yang ada dalam dakwah salafiyah di dunia. Itu sudah dapat rekomendasi, sudah enggak ada masalah. Memang artinya beliau orang-orang yang berkompeten. Nah, itu sudah cukup. Seperti itu. Enggak harus, enggak melulu. Ya. Syekh Abdullah Bukhari memberikan bimbingan terus juga disetujui dan diketahui oleh Syekh Rabi. Enggak harus seperti itu. Kalau Syekh Rabi juga mengetahui dan juga ikut berbicara dan juga alhamdulillah sudah ikut berbicara, ya, aktualnya pada yang waswaya ulama yang pertama, alhamdulillah. Nah, tapi kalau tidak, misalnya seperti Sautiyah Syekh Abdullah Bukhari yang kedua, juga enggak ada masalah. Syekh Robi mungkin kondisi lagi sakit atau yang lainnya, dan enggak ada masalah, enggak harus seperti itu. Karena Syekh Abdul Al-Bukhari sendiri sudah direkomendasi oleh Syekh Rabi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam dakwah salafiyah sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau-beliaunya dan kita semuanya di atas al-haq. Apakah nasihat persatuan dari masyayikh kita adalah umum sifatnya buat salafiyin, bukan untuk kepada asatidzah kita sekarang? Semua. Berlaku untuk semua salafiyin, du'atan wa ikhwanan, sigaran wa kibaran, rijalan wa nisaan. Semua. Ya kita ikhwah, ya ummahat, ya para duatnya, dai-dainya, ustadz-ustadznya, semua nasihat berlaku secara umum kepada semuanya. Nah. Berdasarkan jelasan terakhir dengan Syekh Abdul Al-Bukhari bahwa fitnah sudah selesai, maka seharusnya salafiyin kan harus bersatu. Tapi kenapa kok belum bersatu? Apa ada yang error, thoriqoh? Kembali kepada ulama kibar. Tinggal niat masing-masing saja. Seperti itu. Permasalahannya sudah jelas oleh para ulama, gamblang. Mereka juga sudah menjawab atas data-data yang disodorkan kepada para ulama dari pihak asatidzah. Ya sudah, tinggal masing-masingnya mau menjalankan apa tidak, seperti itu. Nah. Baik. Jadi selesai tidaknya tergantung masing-masing. Masing-masing menganggap mau mengamalkan atau tidak. Sama, agama ini, ya, agama yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait agama kali ini ya. Kita tidak berbicara fitnah, tapi maksudnya syahidnya sudah ini agama sempurna semuanya. Lengkap, Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Ya, yang kafir masih ada yang kafir. Yang muslim menerima dakwahnya alhamdulillah. Yang enggak menerima ya sudah urusnya nanti dia sendiri. Tapi agama sudah sempurna, sudah selesai. Tinggal masing-masing saja mau menerima dakwah agama Islam ini apa tidak. Seperti itu kata Allah, faman syaa'a falyakfur, faman syaa'a falyu'min. Bagi barang siapa yang mau, ya silahkan dia kafir dengan kekufurannya, dengan konsekuensinya. Bagi yang mau beriman, ya berimanlah, bagus itu. Agama Islamnya sempurna, selesai. Ya sama, artinya kurang lebih mirip. Fitnah ini sebetulnya sudah jelas, gamblang, wadih semuanya. Ulama sudah menjelaskan, sudah berbicara. Ya tinggal masing-masingnya mau menjalankan atau tidak, mau menganggap sudah selesai atau belum. Nah, barakallahu fikum. Apakah boleh berkorban dan niatkan untuk orang yang telah wafat? Kalau berkorban meniatkan untuk orang yang sudah wafat secara menyendiri, dia mengkhususkan untuk fulan. Misalnya, kurban ini dia lakukan untuk bapaknya yang telah meninggal. Sudah khusus untuk seperti ini, maka ini tidak ada sunnahnya. Nah, sama sekali. Tidak boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam beberapa fatwanya. Dan juga sebagian ulama yang lain juga menyebutkan seperti itu. Tapi kalau diniatkan untuk orang yang telah wafat, dia niatkan secara keumuman, dia niatkan ini untuk keluarga saya, untuk diri saya, dan keluarga saya yang hidup ataupun yang sudah meninggal, masuk niat secara umum seperti ini, maka enggak ada masalah. Tapi kalau untuk khusus orang tertentu yang sudah meninggal, ini tidak ada sunnahnya. Apakah boleh berkorban lebih dari satu ekor ternak untuk satu orang? Oh, sangat boleh. Bagus. Semakin banyak dagingnya, semakin nyembelihnya banyak. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam apa? Menyembelihnya berapa? 2 ekor kambing. Duha ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam al-kabshain amlahin. 2 ekor domba, jantan. Gak ada masalah. Seperti itu. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang sesama salafi yang ketika disampaikan kebenaran namun Ia tetap ada pendapat atau pemahaman yang salah atau menyimpang dan bagaimana balasan muamalah dengan dia. Balasan muamalah. Maksudnya gimana ini balasan muamalah dengan dia? Tapi al-muhim begini. Kita tuh kalau menyampaikan kebenaran, ya tolong. Ini kan pentingnya tadi akhirnya ya. Jangan cuma ngomong ke orang ini haram, haram, haram. Ini enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Ini bid'ah, bid'ah. Bu, perempuan tuh harus berhijab semuanya, harus tutup. Dah gitu aja. Ya orang susah mau menerima. Makanya kita apa? Peganglah harta, kita kuasailah dalil. Orang itu kan insya Allah ya keumuman kaum muslimin secara umum itu kan kalau disebutkan Al-Quran, firman Allah, siapa sih yang akan mau menolak, sombong mengingat seperti itu. Ini loh, maaf Pak, ini Rasulullah SAW yang bersabda, maka nyaman. Itu gak boleh cukur jenggot. Ya jangan hanya gitu. Dalilnya, sebutkan dalilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang baik. Seperti itu. Ada orang cukur jenggot. Ini contoh kecil. Sama ketika ada pemahaman penyimpangan yang salah. Kita harus kuasai dalil dulu. Kita harus kuasai hujah dulu. Kita harus kuasai burhan. Jangan sekedar ini enggak benar. Ya, orang bagaimana mau menerima? Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya sabar. Terkadang orang memiliki pemahaman syubhat ya yang memang butuh untuk dikupas, untuk dikeluarkan sedikit demi sedikit, masing-masing orang mungkin beda-beda. Seperti itu. Sehingga sabar dalam menasehati. Bawakan dalilnya, sampaikan dengan hikmah, jangan mudah berputus asa. Usaha dulu, sabar. Seperti itu. Sampai dirasa kita sudah mengeluarkan dalilnya, kita sudah hikmah, dia masih kekeh, bahkan dia membela kebatilannya dalam kondisi al-haq sudah sampai kepada dia secara jelas. Sekian waktu, ya selesai, tinggal orang seperti ini. Nah, tapi sebelum kita meninggalkan, sabar ya akhi. Nah, jangan terburu-buru. Kuasai dalil. Artinya kita juga perlu introspeksi, mungkin cara kita menyampaikan salah. Nah, mungkin cara kita menyampaikan yang enggak hikmah. Seperti itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, hadditsun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh? Sampaikan kepada manusia itu dengan sesuatu yang akal mereka bisa menjangkau, mampu memahami. Kalau enggak, kita cara menyampaikan juga enggak benar. Akhirnya, apakah kalian suka untuk Allah dan Rasulnya didustakan? Kenapa? Ya gara-gara kita cara menyampaikannya tidak tepat. Seperti itu. Barakallahu fikum. Beri permisalan-permisalan yang mudah dan sederhana dahulu. Dia mampu mencernanya, masukkan permasalahan yang ingin kita sampaikan. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan mengenai adab bermajelis atau ngumpul-ngumpul. Misalkan suatu majelis berjumlah 3 orang, yang 2 dari suku yang sama dan yang 1 dari suku yang lain. Pada majelis tersebut, 2 orang yang 1 suku terkadang berbicara sesama mereka berdua dengan bahasa dari suku mereka berdua. Sedangkan yang 1 seakan-akan ditinggalkan, yang membuat sedikit sakit hati, mohon nasihat. Ya jangan gampang sakit hati lah. Tapi memang ada larangan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, untuk 2 orang itu melakukan najwa. Najwa itu pembicaraan rahasia. Ada 3 orang, Dua orang ngomong bisik-bisik. Masuk dalam kategori bisik-bisik, ya berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Sama. Enggak bisik-bisik, betul. Tapi dengan bahasa lain yang tidak dipahami. Ya, sama. Jangan. Ada larangannya seperti itu. Namun kalau lebih dari tiga, enggak ada masalah. 7, 6, 5, ada dua orang bicara bisik-bisik atau dengan bahasanya sendiri, bahasa apa namanya sukunya, enggak ada masalah. Karena yang lainnya banyak, gue hanya satu orang. Al-Muhim kalau bertiga jangan seperti itu. Tapi ya kita, sudahlah kita banyak-banyak memberikan uzur kepada saudara kita. Ya, jangan mudah baper, banyak-banyak kita memberi. Apa? Kita itu jadi orang yang pemurah aja lah. Nah, jadi orang yang pemaaf. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wallahu fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhi. Sungguhnya Allah itu akan senantiasa menolong hamba apabila seorang hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Dari sini dan hadis-hadis yang lainnya. Ada kaidah yang disebut oleh para ulama. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Allah tidak akan menyanyiakan perbuatan baik seorang hamba. Kisahnya bagaimana dahulu pada umat sebelum kita, ada orang yang suka menghutangi orang lain. Ketika orang lain yang berhutang tidak mau membayar, maka yang menghutangi ini membebaskan hutangnya. Seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Kaidah. Nah, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatannya. Kita, kalau banyak-banyak memaafkan orang lain, pemurah kepada orang lain, jangan khawatir. Ya, Allah tidak akan menyanyiakan amalan kita tersebut. Kita butuh kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah kita mengampuni saudara kita. Jangan merasa dengan kita memaafkan itu akhirnya harga diri kita jatuh, jangan. Nah, kita butuh banyak pertolongan dari Allah, maka banyak-banyaklah menolong saudaranya. Seperti itu. Namun bagi yang berbuat tadi ya harus introspeksi. Ya, jangan membuat sesuatu yang bisa menyakitkan hati saudaranya. Islam itu melihat dari dua sisi. Nah, contoh sederhana. Orang yang memberi nasihat dan orang yang menerima nasihat. Ini Islam membedakan posisinya. Kita sebagai orang yang memberi nasihat, Islam itu punya adab dalam memberi nasihat. Dengan hikmah, ya, lihat kesempatan saudaranya itu memungkinkan apa tidak diberi nasihat. Dengan yang baik, itu apabila posisi kita, kedudukan kita sebagai orang yang memberi nasihat. Ingat. Tapi kalau kita sebagai orang yang diberi nasihat, maka prinsip kita apabila yang disampaikan oleh saudara kita itu adalah benar, walaupun dengan cara yang tidak nyaman, dengan cara yang menjengkelkan kita, dengan marah-marah dan yang lainnya, ternyata isinya benar, kita posisi sebagai orang yang mendapatkan nasihat harus menerima nasihat tersebut. Itu Islam membedakan masing-masing posisi. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana cara kita untuk menyebarkan dakwah salafiyah di tengah-tengah orang awam sedang kita sendiri baru belajar sunnah. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sampaikan dari aku, sampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat. La tafrid wala ifrat. Nah, kita mendakwakan orang lain, ya apa yang kita miliki ilmunya, itu yang kita sampaikan, seperti itu. Yang kita tidak ketahui, yang kita tidak tahu, diam. Jangan berbicara tanpa ilmu. Nah, seperti itu. Sampaikan dengan cara yang baik, sabar. Dan juga dakwah, kan tidak perlu melulu dengan, maaf, lisan, ngajak-ngajak. Dakwah itu juga dengan perbuatan. Nah, masuk kepada masyarakat, bermuamalah dengan baik, sebarkan salam. Kalau emang muslim, sesama muslim, ya, ketemu dengan wajah yang berseri-seri, lewat di depan orang misalnya, kita tahu muslim ya, kita sekarang berbicara konteksnya kaum muslimin. Jangan naik motor asal itu ada bapak-bapak bergerombol, kita nggak peduli, toleh kanan, toleh kiri. Jangan. Berhenti kalau bisa, kalau tidak bisa dilambatkan motornya sambil salam, assalamualaikum. Seperti itu, dengan hikmah. Kita tidak mampu menjelaskan dengan lisan kita, cari majalah, cari kalau sekarang dengan medsos apalah artikel, itu yang kita sampaikan baik-baik. Dan tentunya harus dengan sabar. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab, faminallahi wahdah. Makana minal khotak, famini wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Kami dari pihak panitia mengucapkan kepada segenap peserta muhadharah ilmiah pada hari ini terima kasih atas antusiasme antum sekalian di dalam meramaikan dan menyemarakkan muhadharah yang kita selenggarakan pada hari Ahad 4 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2022 Masehi. Tayyib. Besar harapan kami kepada segenap peserta yang ikhwah maupun yang akhwat atau ummahat agar menjadikan kesempatan atau ajang yang sangat mulia ini sebagai keseriusan yang diharapkan akan berkelanjutan untuk kemudian harinya, untuk seterusnya, barakallahu fikum. Sehingga tidak hanya terbatas dengan acara-acara yang seperti ini saja, ya, diharapkan, besar harapan kami bagi para peserta sekalian untuk senantiasa terus memiliki semangat yang seperti ini di dalam bertalabul ilmi, di mana pada zaman sekarang ini tidak seluruh para hamba itu mendapatkan nikmat seperti ini. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami mungkin demikian kami ucapkan kepada para peserta sekalian, jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa husni hudurikum au hudurikum fi hadhihi al-muhadarah ilmiyah al-mubarakah. Tayyib. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat wal-ummahat, sebelum kita tutup, kami dari perwakilan dari panitia muhadarah ilmiah ini mengumumkan kepada antum sekalian dan antunna sekalian bahwa kita akan mengadakan acara undangan makan bersama yang insyaallah ta'ala akan kita laksanakan ba'da maghrib nanti, barakallahu fikum. Sehingga sangat senang bagi kami kehadiran antum sekalian pada waktu yang telah tertera, barakallahu fikum. Jadi tafadhal bagi peserta ikhwah wal ummahat untuk menghadiri undangan tersebut, barakallahu fikum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari panitia muhadarah ilmiah pada hari ini. Kami perwakilan dari panitia mengucapkan kepada antum maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan ketidaknyamanan yang antum mungkin dapatkan pada muhadarah, pada acara yang diselenggarakan kali ini. Apabila ada yang benarnya, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ada kurang dan salahnya, itu murni dari kami dan dari syaitan. Tayyib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.